Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya kiai kang rawuh ingkang kula hormati. Para bunyai, bunyai Hasyim ingkang kula hormati. Ingkang mewakili Pak Bupati ingkang kula hormati. Saking TNI Polri. Hadirin wal hadirat ingkang mulya. Saderenge kula matur di Banser ya. Aja sulan salin ya. Banser lu biasane nek ngadeg ngene iki ben 10 menit ganti. Wis pokoke nek kula sing ngaji Banser kudu kuat. Nggih, pokoke kita awal ya. Kudu kuat. Sampeyan kudu isin karo TNI karo Polri. TNI Polri itu paling dhuwur bintang 5. Sampeyan iki lintang 9. Aja sulan salin ngono. Angger 5 menit ganti. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya. Alhamdulillah tahun ini saged ngelampahi nopo ingkang dipun ajaraken kali para ulama, para sepuh. Gini ku ngurusi wong, ngurus menungso niku benten kali ngurus liyane. Santri niku urung lahir wis diurus. Wis ditirakati, wis ngapati, nitoni. Lahir blehna wedhus. Brecel le wedhus. Mengke rada gedhe sithik sekolahno. Tuwa dititipno Gusti Allah. Dibaiatno teng tarekah. Megap-megap tutno kali Yasin tuntun kali kalimah tauhid. Sedo tutno kali Yasin tahlil kulhu sampai 40 dino nek kuat. Sampai 1000 dino. Terus bentahun di kholi. Ini coro santri gitu nih. Coro nih santri aniki sing sak benere momong menungso niku ya ngeten iki momong menungso. Sebab menungso niku napa? Menungso niku ana sing ketok ana sing mboten ketok. Sing mboten ketok niku menungsane. Sing ketok niki rak nameng bungkuse mawon. Dan ini lah casing bungkus mawon, ini bungkus nih gawean Barowo. Ini bungkusnya ini mereka ini damelan lokal Barowo sing damel bapak ibu kita panjenengan sedoyo makam rambutan terus saripatine gawe-gawe anak itu biasa. Makem telo, makem gedang, makem jagung. Nah niku mangke dados saripatine sing ajeng digawe bahan gawe anak. Mila wong Jawa niku sebab sing digawe awak niku saripati tumbuhan. Mula nek urip cocokno karo tumbuh-tumbuhan. Sehate wong Jawa niku ngrawat. Balik mangan tumbuhan. Wong Jawa kok mangan wedhus nyuntut yang Arab konslet. Mboten cocok, wong bahan dasar pembentukan sarinya itu sari nabati. Lah yang Arab benten pembentukan jasadnya niku saripati hewani. Mula tiyang Arab nu mangan wedhus mbok entek pinten mawon mboten masalah. Wong cocok kali asal asale. Ane tiyang mriki wong asale telo. Ya hantem wedhus terus nggih konslet. Mula wedhus niku dipangane ajeng gawe anak mawon. Lah niku. Lah niku. Niki karo serine niki produk mriki. Dicitak kali tiang mriki nggih tergantung sing nyitak. Nek sing nyitak pesek nggih metune pesek. Nek sing nyitak kok mbangir nggih mbangir, sing nyitak ayu nggih ayu. Sing nyitak kok ireng ya ireng. Nek sing nyitak kok wayu karo ganteng ngoten nggih. Metune kaya ngene iki. Lah niku menungsa. Mula enten bab kalih, enten bab rogo, enten bab nyo, bab nyawa. Nek bab rogo niku nggih tergantung asale nggih. Rogo niku asale donya, mula senengane itu donya. Dadi menungso niki awake niki donya asline ngoten niku. Mula oleh gedhekno nggih ngangge itu donya gedene saka pari, gedene meneh saka pari. Asale teko telo, gedene saka telo. Lah mula awake manungsa niku persis kaya asale. Barang donya niku tambah suwe, tambah elek. Gedang niku nek pun tuwek ya ba basa. Telo niku nek tuwek ya ba basa. Nangka niku nek tuwek ba basa. Lah panganane niku tambah tuwek, tambah basa. Mula sumarodatnahu asfala sampeyan dadi elek. Vitamin C niku mbok diombe bendino. Nek wayahe mriyang tuwek ya mriyang. Ngombe vitamin A sak umur-umur, matane wayahe lamur ya lah lamur. Diombe ni kalsium teh sak trek wayahe untu protol ya protol. Diombe ini obat kuat ini wayahe lemes ya lemes. Lha niku barang do donya mula dipun ngendikaken sumarodatnahu asfala sanelek ya sebutin sakit ta cilik niku ya persis pari niku isih cilik kan ya apik ngoten apik pari niku cilik pangan uler dipidesi sitok-sitok. Mungkin nek wis gedhe sing dilem ya awake. Ha begitu tuwek ya mbok dipupuk terus nggih tetep mawon godhonge ku kuning. Menungsa ya apa mbok dislengani kaya napa. Rambut wayahe putih ya Bu. Putih. Mbok diklambeni kaya napa ya tetep mawon niku menungsa. Mula sumarodatnahu asfala. Safilin cilik ini lahir ini diambung-ambung jiwit-jiwit engko nek wis umur suwidal dikongko nambung ngenaku ngono ya ya mah menungso niku ngoten niku sumarodatna wa asfala safilin mripat maune padang diombeni wortel mendinten umur suwidal niku ya wis mulai napa adoh napa pak cerah niku rabun dekat napa rabun jauh. Nek kula niki termasuk tiang sekti. Mila anu nek tambah adoh ketok nek parek rake rake tok. Lengge kula niku nek cerah ngene mboten ketok. Nek adoh malah ke ketok. Lah niku sing nyebabaken biasane Kiai Rabi Malih niku niku sebab. Nek arep parek mboten ketine cerah mboten ketinggal nek adoh malah ketinggal wong mulai rabun jauh mulai plus mripate. Kula mau ngeten iki mboten masalah wong kula gawa bojo kula. Kula beto bojo kula dadi rada aman. tambah tuwa ini tambah diawasi mawon kula niku. Riyen mboten tau diawasi. Tambah tuwa ini ditutno mawon, soalnya mulai rabun dekat. Sing parek mboten ketok, sing adoh keti. Lha menungsa sing ngoten niku tepu ndi mawon. Awak iki donya wis mboten sah dibakas nemen-nemen. Awak ini dunia senengan ini senengan dunia tangan ini dong ini dunia sopo sing tangan ini asalnya telo ini wateknya yang telo tangannya wong lanang sama ini banyak ini wong dunia senengan ini senengan dunia agar baru bokong udah pengen gini ini dunia mungkin bisa dicegah pun mungkin peduli tangannya sopo. Tangan tentara ya iya padha mau lho. Polisi ya padha. Tangan kiai niku ya iya. Niki ning donya. Tek kula ya nggih. Sami mawon, wong parang donya kok. Ning donya niku sing ngoten niku kuping ning donya. Pengin seneng sing enak e. Ngrungokno lagu ya pengin sing enak. Sing kerasa-kerasa ya ora seneng. Sikil ni dunia, pengen ni ya enak nganggu sendal sing empuk. Lambe ni ku dunia mangan ya pengen enak dunia. Tapi ni bab dunia ni menungso ni mungkin enten beda ni setyo po. Po dah sami mawon, sing beda akan ni ku nameng rime dok. Kaya kiai ni enten ni rime cakram. Tadi misalnya jenggel usut tu direm set ngarep buriman. Mandek dari Mbah Lawa ini kan rata-rata rim teromol kampasnya setengah entek tadi hidup nah, mula hukum sing donya niki Gusti Allah maringi hukum barang donya niki cara saat ini kono fleksibel sangat fleksibel nek donya niki nek donya niki fleksibel. Apa sing ora fleksibel? Salat. Sakarepe dhewe salat niku. Kan niku. Sak senenge lah, tergantung kondisi wonten mawon. Nek lunga rangkep. Dirangkep kok isih kesuwen. Kosor. Salat enak. Keturon. Ya tangi langsung sholat sampean turu jam loro bengi kok tangi jam 11 awan usolli fardhu dhuhri apa usolli fardhu subhi rakaat ini oleh wong keturon kok enak ora kok doan ning aja nguyu sik aja udud sik ora aja baru udud baru ngedusi manuk lagi usolli ya kok doan enak. Mana bab dunia ni enak. Terus Gusti Allah ni mboten galak nih bab dunia. Wong Gusti Allah sing gawe ya. Ngerti. Poso bab awak niku. Aman mencret nih. Sesuk meneh. Yolah. Ah mencret ah. Udan grimis nih. Salat ah sesuk meneh grimis. Engko ae dirangkep sisan. Yolah. Ya senajan NU rapati kaya ngoten niku ngoten lho. Ning ana sing oleh. Entunya kok. Pengin rapi sampean. Siji. Nek ra kuat, nek kuat loro. Nek kuat loro, telu, papat. Lho ana sing luwe meneh niku. Loro. Nah, wasulase tambah telu, lima. Parubah tambah papat songo. Fa in khiftum alla ta'dilune sira kok kuwatir ora iso adil fa waqita moko luwe becik tambah siji mah maneh lho ngono ya ana ngono ku sing maknane wonten madhabipun lho ana madhabe madhab zahiri niku wonten niku saged lho mula nek bab awak niku longgar salat niku silet kok ngentut ngene niku ya ora apa-apa. Kanggone Imam Malik. Lambe kok glegeken ngono. Ora apa-apa kanggone Imam Syafi'i, tapi kanggone Imam Malik wudune ba. Ah, lumena dadi mulo fekih sing nata awak niku fleksi. Fleksibel nek duwe ya zakat, ra duwe ya oleh trimo zakat. Lunga haji lunga, rupek ya ora sida ya ora apa. Ramlune lune bab awak longgar. Terus klirune awak niku sak pira mau wonten Singapura Gusti? Ah Singapura. Angger wis muni astagfirullahal azim. Sesuk kok ngono meneh, jan menungso iki makhalul khotok wanis. Lur dadi menane bab awak. Mula macam-macam hukum yang mengatur urusan fisik. Nah, sing ngewoh niku lak bab sing ngatur urusan menungso sing ning jero. Sing jenengane menungso sing asli niku. Sing tau kondo alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lah niku sing paling ruwet niku ya niku. Nek wis muni qalu bala syahidna. Lah ya kudu dicekel tenan. Niku, lah niku jenenge nyawa. Lah mula jaga nyawa niku diulang tenan kali para wali ngendian kali para ulama kali para kiai. Urung metu wis dikono to. Arep gawe wis kon ndonga wisan. Wis kon ndonga janibna minas syayatin kon ndonga. Wis kon ndonga. Mengko arep metu ngoten kon nyambut. Lah mula ulama-ulama rumino mule nyambut nyawa niku tenanan. Ana sing direwangi poso, ana sing direwangi tilakat ngene ngatamke Quran arep nyambut nyawa. Ya Allah. Sebab napa? Nyawa ni melintasi ruang dan waktu. Nek jasad niki sak ruang, sak waktu. Cuman dinggo lewatan ketika nyawa niku lewat dunya menuju barzah, menuju mahsyar, menuju Allah. Ini lewatan tok. Dadi bungkus iki. Lewatan tok. Mesti lewati tok. Durunge ning ngono. Dun. Lewat tok. Cuman lewate iki sing gak repot. Pas lewat teng jero awak niki seluruh kebutuhane nyawa ditanggung karo raga niki. Sedaya kebutuhane nyawa niki ditanggung raga. Padha karo kebutuhane beras ditanggung wit pari. Kebutuhane gedang ditanggung tembok. Sebab napa? Ya. Akhire sing digoleki menungso niku beras. Akhire sing digoleki menungso niku gedang isine niku. Lah ngene dhewe niku akhire iku sing digoleki ya isine sing diundang iki isine ya mulih nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bali nyawane niku. Apik eleke beras niku tergantung apik eleke wit pari. Apik eleke gedang tergantung apik eleke tembung. Nah, apik eleke nyawa tergantung apik eleke raga. Lha tergantung. Soale napa sedaya niku iso mlebu laboratorium. Laboratorium nyawa lha mungkin teng laboratorium teng Gusti Allah nika mithqala dzarratin khairay yarah mithqala dzarratin syarray yarah ketinggal nggih Beras niku nek pun mlebu laboratorium pertanian ya ketinggal organik atau bukan organik. Gedang niku ya ketinggal nek pun mlebu laboratorium iki mbiyen pupuke apa niku ya ketinggal. Sami. Soteng iki. Soteng iki nanggung napa to sakjane niku sampai dipentelengi, sampai didepno rene niku. Nanggung napa? Nanggung kartu memori. Ini rano kartu memori ini aku ngopo buat depnor ini. Ini rano kanggur ini. Ini aku jadi syuting ini gara-gara yang jero syuting ini kartu memori. Mula aku di depnor ini dikei setrum. Ini rano kartu memori ini dikei apa? Ini dikei ini. Gedang ini aku dikei tepuk ini bisa rano gedang ini. Ya nasibe apa lah tadi pupuk barang ki apa. Damen niku nek wis pun mboten enten beras e gabae. Hidamel napa? Menungso nek wis ra ono nyawane, iki ki apa? Sami. Ono sing ditang ditanggung. Niku. Lah paribasane niki bar nyoting kula. Sama lo mangkel kan, syutingnya dibanting didek-idek sampe ajur, bukan masalah. Selagi memori ini ku isi ono, rekamannya udah hilang. Gedang ini ku mau tepoknya tekan pundi punan. Ini dilepok no laboratorium gedang ini ketinggal ini produk gedang nopo ini ya ketinggal. Niki biyen dipupuk batang celeng napa batang kucing ketinggal. Pari niku mbok deboke apa damene pun dugi pundi? Mboten masalah. Begitu dijingko beras niki teng pasar induk. Niki mesti konangan, niki jenis gabah beras napa konangan iki organik atau bukan organik. Menungso ya padha nek wis dijingko nyawane. Mbok rokone iku wae ajur umur barang cacing iki. Selagi nyawane iki sing ana mlebu rekamane Gusti Allah, rekamane ana utuh. Dene lho. Oh, to niku lho sesuk ya Mas yo, sampean yo. Bantingen ta iku sesuk yo. Syutinge bar nyuting aku nebo bantingen itik-itikan. Sampean cukup menyelamatkan satu kartu memori. Rekam ana ngono tak diuting ngene. Ana iku. Aje iya, lemat tu. Lah itu teknologi ni Gusti Allah, tuh. Menungso ini teknologi ni Gusti Allah. Jenengane van fukur ruh, tiupkan ruh ini. Iki sing jadi kartu memori. Saman dikewo ngadus. Parngono saman undelok pelem. Rekamannya tinggi mau ngadu sih ono. Jadi saya sudah dilepon rekamannya Gusti Allah metu lho ono mendek raimu dikeono. Itu kan penjelasan kuno sing biyen awal dhewe niku susah mencerna. Bila sesuk manungsa iku peleme diuripno di ngarepe ladang pasar didelok iku zaman biyen le mikir sajudekan biyen. Wong zaman semonten delok film Roma Irama wae angele kok ngoten. Lha niku ulama biyen wis gambarno. Seluruh lakonmu sesuk iku ditampilkan ulang didelok. Ngene ya Allah, ana ngapa? Lah mula menungsa niku kadang mboten krasa nek duwe tanggungan nyawa. Tangan niki nggih. Fungsine padha kali oyot. Oyot niku menghisap untuk disimpan di dalam buah. Napa? Klopo niku di oyot template buah. Menungso ya padha. Demok ini ya. Ngono ya kerekam. Lah mula nek iso urip ya yo ngrekam sing apik mek ngono tok. Mula nek iso urip iki ngrekam sing apik. Aja terus mbah entah. Sing iso menungso terus teko wis dadi awu. lho ora iso. Sampeyan golek wit salak ning jero wiji salak, ora eneng. Tapi uncalno ning sawah kok lak tukul wit salak. Awak dhewe golek wit pari ning jero beras, ya ora ana wong wit pari kok jero beras. Tapi nek diuncalno, tukul ber, tukul pa pari. Nyawane sampeyan nek diuncalno ning winihane pangeran, disirami banyu mani maneh, ya tukul mak bedunduk rupamu ngene. Ini kan sebuah revolusi teknologi modern yang mampu menjelaskan bahwa ada sesuatu dalam diri manusia. Ya ini sok lho. Dadi nek saiki iki wis ora pati angel sajane nek jelasno menungso iki saking gampange. Menungso saking gampang. Terus opo menungso? Lah nyawane iki padha karo handphone niku padha. Seluruh kartu chip di dalam handphone itu terhubung karo server Telkomsel apa XL itu terhubung ngono. Nyawane awak dhewe iki terhubung karo servere Gusti Allah kuwi. Sing nang Lauhil Mahfudz. Handphone itu sampean beraktivitas nopo, datane ono di servere provider yang kita pakai. Sampean nganggo kartu simpati, sampean itu SMS sopo, munine opo? SMS ning jero WC, jero masjid, datane ono ning jero servere Telkom. Tapi ndak ada satu pun. Sampean tuku pulsa, ora perlu barange. Tapi nganggo pulsa orang ngerti carane ngetok, ngerti-ngerti pulsane entah. Sampeyan yo duwe paketan wisan wis dipaket karo mengeran. Lha ngono, enak-enak nelpon paketane entek, enak-enak dolan paketane entek. Ik lho iso ae. Lho. Sampeyan duwe kartu dimanapun bisa dilacak sama provider. Sampeyan kok ndelik nang ndi konangan selagi kartumu saya urip mbok mbiyen maling-maling kan gak ngira nyekel handphone ra konangan, begitu nyekel handphone konangan mbok di tengah hutan iso di anu. Lah kok karo malaikat sampeyan yen duwe terhubung dengan servere Gusti Allah, nek wayahe sampeyan pulsane entek GPS-e diuripno goleki sampeyan mlayu nanti di GPS kartune awak dhewe sing nang jero di GPS karo malaikat Izrail. Arek enak betul, ini betul. Oh neng kono GPS, mui tetep kurang bawa dalan jeli menggok tetep konangan. Bawa di GPS malaikat Israel. Dari gua nih sana gini, pun bukan angel pahami gua tadi. Nyawanya adewi kayak digulek nasi ngape, nontok. Salah dhewe ra ngerti iki pulsane iki kuotane sak pira. Lha niku. Lah mula kita niku mboten roh nek bab niku mboten roh. Niku rahasiane Gusti Allah. Sebab yas'alunaka 'anil ruh kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qali. Kalila, mulok mati ni, aku boten nenten singwer, singero. Kecuali sampean iso golek paketan, nah itu roh. Iya, download programnya Gusti Allah dewi sampean iso roh. Programnya sampean entek kapan roh. Mulok wong-wong tuwa mbiyen niku kathah sing semerep nih. Program entek kapan kuwi kata sing roh rek wong biyen. Wong tiyang rumiyin niku download programe Gusti Allah. Begitu download kok ora kepramut, ora memek sak mene. Batas kuota apa batas waktu berlakune sampai tanggal semene wis expired. Lah mulo kathah tiyang rene iki download akhire duwe wifi. Nah iku biasane para wali sing senengane download to para wali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu takomu dari download biasa deh. Si Abdul Qadir Al Jilani selawi tahun download fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra download. Melek download golek program. Sunan Kalijogo telung tahun, Sunan Geseng telung tahun. Nah dia ini tempatnya kuat saat ini gini-gini download. Kadang rong jam pun listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mati listriknya. Mula wong saat ini kata sih buatin dua program. Nanti aja disalahno mula wong saat ini kata wifi ini ku mati. Mula senengane golek wifi gratisan. Nggih, lha golek wifi. Betul kiai barokah barokah barokah barokah isine ora paling ora ya nek pengin ora duwe program nek pengin sambung ya sing sregep ila ruhi ila hadro hadrati wong program dhewe ra duwe akhir ya .co.com.id niku lha niku mbah-mbahe dhewe niku paling pinter kendhien mulo santri niku diulangi mendino ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad ali jamil ambil wa ila wailo jam susun wailo jam yang oleh musyum wano wano bantino engkau terus gulekno program wana khusus khusun ila ruhi waktul al-fatihah ini kita tidak kebayang gitu loh. Ini mungkin kebayang betapa teknologi itu empun dibaca dan dipraktekkan kali santri. Mula nek kirim donga ning anak iki mesti sing didhisikno napa? Ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati lagi ila ruhi wa jasa dine isih urip, nek wis mati ila ruhi lho. Ini kan teknologi yang sekarang sudah sangat mudah dipraktekkan. Kowe iku biyen niku download dhewe rono. Lah kok iso download kok terus ngerti nih ono program ini ngerti wong innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Lah niki mulo santri niku kula mboten kebayang teknologine niku sudah teknologi percepatan masa lalu yang luar biasa yang secara empiris dibuktekno saat ini. Dene wis ila ruhi ila hadrati mlebu provider enak. Ila hadrati Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulai masyhadi was salihin wa ila jami'i auliya'i illa minal masyariq ila magharibiya fi barriya wa bahriya. Ra roh awak dhewe di mana para wali nabi ro akhir ya wis titipno karo rajane mawon sing cek diurusi kalau rojone wali ana khusus ni Rasulullah lalu ya Syam Abdul Qadir Al Jilani baru wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minal munat wali abaina ummatina masyayikhi masyayikhina wajidati wajadatina wa na khusus khusus ni la ruhi ya Hashim Al Fatiha masuk di perwena. Nah ikulah teknologi lawas kan nembian dilokno apa Fatihah siji kok ditumbung akeh ora tutuk dienggo wong siji wae angel. Lha tapi kalau dalam teori sing sakniki lha iku ya teori yang sangat mudah. Mata delok niku to delok tinjune mitisen terus dilebokno teng memori, memorine dikonekkan dengan satelit. Begitu dikonekkan dengan satelit, seluruh yang berunsur terhubung dengan satelit iso dibagi, namanya siaran langsung. Jenenge siaran langsung itu ya sing nyuting ya wong sitok. Tapi diunggahno satelit yang terkait dengan segala macam penghubung elektronik, begitu disiarno bet ngene channel diuripno semua dapat siaran yang sama entuke podo jame podo tak berkurang sedikit pun dari siaran yang ada niki lho mulo nek saiki ana wong ora ngandel nek Fatihah iso didum wong sak donya pada jam yang sama dan detik yang sama mesti wong iki ra duwe TV ideologi. Nggih. Lho salin. Lho iki wis salin git mau. Panser. Lah ini lho. Ini kan tidak pernah kebayang sebelumnya. Bayangkan ini sebuah teknologi ukhrawi yang demikian luar biasa. Lah para wali ini, para kiai kok roh kaya ngono. Lah konsultane langsung Gusti Allah. Waktu mastaqamu tatanazzalu alaihimul mala. Ika lah malaikat ini penghubung karo aras kono. Lumula ulama-ulama itu banyak sekali memahami ilmu-ilmu yang tidak bisa dipahami oleh ilmu jasad. Sebab jasad ini minangka casing. Ngono. Iku nek ora ana kartune tidak bisa menghubungkan apa-apa. Sing arep dihubung opo ning? Handphone ini juga tidak punya apa-apa kalau tidak ada koneksi yang ke satelit. Lah menungso sak niki kata mangkane wong sing rewel dalam urusan seperti itu biasane koneksi uluhiyah macet. Koneksi uluhiyahnya berhenti. Loh makanya banyak sekali amaliah-amaliah santri ini yang tidak bisa dideteksi oleh ulama-ulama yang tidak punya koneksi uluhiyah. Orang itu dideteksi. Sinten sing iso deteksi saat ini? Lah kenapa kok orang sing iso? Loh sane iki wong niku angger mempersoalkan sing ora ketok. Niku mesti kok disebut musyrik niku bodho sing kumun. Ini fenomena baru. Angger krungu kok sing ora ketok tur dilakoni musyrik. Niki saiki paling sregep. Padahal wong Islam niku cekelane Quran. Lah cekelane Quran angger krungu barang ora ketok niku sakniki muni musyrik apa yo ora konslet. Padahal dalikal kita pula rohibafi hudalil mutakiniku alladzina yu'minu nabil ghaib. Iki dinone iki. Uang apa mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Mari kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi melanggar dua konsep dasar memahami Quran dan Sunnah. Ini dilanggar di Indonesia. Si jing langgar memahami Quran meninggalkan yu'minu nabil ghaib. Sing nomor loro langgar memahami sunnah. Memahami sunnah ini wono teng durunge niku. Dalikal kita pula raiba fi hudalil hudani masdar. Faile sapa? Yo Kanjeng Nabi. Lah memahami Quran tanpa melewati mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Iki lah sak perkara dhewe. Lah kenapa angger krungu wong mahabbah lewat selawatan diunekno bid'ah opo yo ora semprul iki. Iki mengko aja kaget. Semakin maju memahami Quran, semakin maju memahami Sunnah, semakin kehilangan nilai-nilai connecting uluhiyah. Iki lho ya. Dhumono. Saiki takhfid iku jadi buruan. Wong di pondok takhfid ning ndi adalah orang yang mengatakan pemegang Sunnah. Nah untuk memahami Quran ini kehilangan dasar yu'minu nabil ghaib. Ini pesantren tadi ini paling apa ini mikir ini unok. Ini untung pesantren ini saya nyekel. Nek para wali mbiyen untuk menembus yu'minuna bil ghaib download sampai tatanazzalu alaihimul malaika. Kurikulum niku tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan sama para pendahulu. Nabi Muhammad itu 15 tahun nunggu kira. Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir 20 tahun. Para wali ngono sing anu Mbah Hasyim As'ari 3 tahun dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Santri-santri mbiyen paling ngurai mengalami fase dalailul khairat 3 tahun lah rakitang poso. Paling ora diajari yuk minuna bil ghaib ben ngicipi niku diulangi khizib. Sa ora-orane sak bar khizib niku ben ngerti ghaib niku diulang mahabbah. Poso sedina sewengi kongkon maca innahu min Sulaiman wa inna bismillah. Ngecek ghaib piye nang tenan apa ora. Waktu niki sapa? Kula mbiyen tak cacak bojo kula dhewe. Wesok iki goleki kula berarti ana tenan. Ngene kula tak cacak dhewe. Duh. Niku pernah ada hal-hal seperti itu untuk mengecap yang namanya yu'minu nabil. Tapi dinten niki anggere krungu gaib. Iki sak perkara dhewe, pokoke anggere krungu gaib ngono wis. Wis rek. Malah cepet listrik. Ini lemulah saat ini beberapa ilmu dasar dari memahami Quran hilang karena yuminuna bil ghaib hilang ya seterusnya kelangan. Maksudnya orang itu diragukan ketika memahami Quran itu mutakin lah. Mutakin itu yu'minu nabil ghaib. Dan yu'minu nabil ghaib ini gagal. Yu'kimu nasolah itu mesti bermasalah. Sebab yu'kimu nasolah itu ngadem singgoh. Ka'anna katarohu fa'in lam takun tarohu fa'innahu ya roka. Kan ghaib itu mantun sholat itu orang-orang beda ini keterima apa mboten. Nah mboten itu beda ini sholat keterima ya iso nguyuh sing ora keterima ya iso nguyuh mulai lu minta ada mulai ulama-ulama ini yang minta nabi lu ghaib ini kita sih mateng mboten tahu ala-ala wong oh sholat lu ini orang mau mikir keterima ya wis mumet kok keterima apa orang ya wis mumet tau mereka kok mikir liane lah saat ini sebab yang minta nabi lu ghaib ini orang mateng sholat ini orang ngadep Gusti Allah ngadep awake dhewe sesuai dengan ukuran dia. Ngene tadi perkara, ngene tadi perkara. Pujian tadi perkara. Lho. Perkara kabeh. Lah sementara ulama-ulama sing yo wis nabi ghaib mateng ndak ada masalah. Ngentut ya wis tak tanggunge dari Imam Malik ning nek glegeken tanggungen ya Imam Syafi'i ya iki. Eh nare ngene. Hai tanggung-tanggungan. Bo iki niku dadi terusno ne dawane ora umum. Bisa tekan sesuk. Soale ana ning kono isih ana wa mim marzal maum yo. Fiqul wana walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini 4 epistemologi paling gede dalam agama Islam sing bahasane mumet-mumet ndas niku. Pemene nek wis walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik intruk apa namine integrated berpikirnya ensiklopedik 4 kitab Gusti Allah bela. Kok alo-alo agamane wong ora kober. Nah. Dani. Lah mila wong nek wis kaya ngene iki terjadi, maka yo aja kaget saiki niki. Apa-apa dianggap salah dengan ukuran apa? Ukuran yang bersifat jasadiyah. Ukuran yang bersifat casing bukan urusan yang terkait dengan isine menung. So. rampung nek ngurusan kedadiane menungsa secara zahir pun beres, termasuk menteri kesehatan, termasuk bidan bisa menjelaskan itu. Tapi untuk urusan connecting nyawane menungsa nang Gusti Allah hanya bisa dijabarkan oleh orang yang hatinya terhubung kali Gusti Allah. Sing atine gak tahu turu. Niku. Lah mula sing tekan tatanazzalu alaihimul malaikah niki wong sing wis ora anu niku. Lah niku nek cara hikam niku lho niku lho pangkat abror kare pangkat mukarrabin niku teng mriku urusane. Nek wong kok nek pangkate abror niku pangkat lillah. Sik krana durung bareng kali Gusti Allah. Lha niku kula kita niki kadang urusan tahlil, urusan Yasin, iki urusan mukarrabin, dudu urusane abror. Iki urusan terkait connecting nyawa teng Gusti Allah. Aja dibahas nganggo ilmune wong abror. Iki sing ngarang sapa? Lho urusan petang puluh dino, rong puluh dino, telung puluh dino, satus dino sampai kol, iki urusan mukarrabin, urusan billah, itu urusan lillah. Iki urusane nyawa, itu urusane rogo. Sing iso bahas, sing uwong ruhanine urip connecting kali Gusti Allah. Lho iku. Ha iki jenengane bakul wedhus bahas pi iti orang bakal nyambung, orang bakal nyambung. Jadi gila, iki. Jadi kol, ngerti-ngerti. Ini sini gue dewe kape karean. Sing liane sebutin nyantol. Kenapa? Sudah kehilangan landasan berpikir dari awal. Mulane maca Quran ini sing ketok ya sing terkait karo makom am. Abror sing pangkat mukarrabin ora tau ngetok ning jero Quran. Maca Quran malah sing ketok kirek ha halal lu kan iki nangil. Lho, napa sebab e? Yo minu Nabi Ruhi ben iki ora urip. Sehingga napa menungso sing ngomongke Gur Quran dudu Quran sing ngomongi menungso. Saya kira wong punya dalil lah, dua dalil ini diwocok. Ini lo karpe Quran. Orang tahu nang Quran ini muni dewi. Padahal para kiai biye ini Quran ini dibuka ini muni dewi. Mula ono istikharah Quran. Tengah lalu saya ini buka ini Quran ini mohon muni. Muni kadang niku terus ketok tebel dhewe ngono muni. Kadang ngerti-ngerti awak dhewe cekluk ngantuk. Terus driji niku diobahno kok ayat niku mboten purun. Oh iki goleki. Lho iku kalamullah lho. Aja mbok sembrono, iku kalamullah, kalame Gusti Allah. Iku omong, dudu awak dhewe sing ngomongno. Pangkate apa awak dhewe ngomongke kalimat Gusti Allah. Ini orang konek rono ya wis adine kok ya flash disk kan ngono nyimpen Quran akeh. Awak dhewe kaya kaset, tapi wong nyekel kaset ora perlu wudu. Wong nyekel flash disk ora perlu wudu. Sebab ora iso diwaca. Sing iso diwaca niku mushaf. Supaya napa awak dhewe maca mushaf ya omong. Nah itu yang hilang. Mulane ulama-ulama zaman akhir ini engko Quran ini karek tulisane lawuh. Lah niki ulama biyen ono. Ibadah niku urusane napa? Rukuk sujud niku urusane awak. Tapi connecting nang Gusti Allah itu urusane nyo nyawa. Mula wong nek ora paham mesti ribut. Mahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, mesti ribut karo min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal, mesti ribut. Tadi penjelasan boten sagumun nek akhir-akhir ini sering terjadi dialektika yang berbeda antarane kono karo ke kene. Kene iki tinggalane para wali. Omne kok en en o. Lah niku nek dijabarno niku kaya ngene iki sakjane niku. Sing dingendikake kali Yai Said Akhir ini ora aruwe do iso kliru ka kabeh soalé nopo mesti dikliro kliro nengke lho iku nek dijabarne ngoten niku ngene iki isine manhatnya seperti ini lho NU niku cekelane jelas uteke dipimpin ngangge kalam, atine dipimpin ngangge tasawuf, awake dipimpin ngangge fikih. Kodifikasi fikih insyaallah pun khatam kangge wong NU, sebab wong NU menyelesaikan urusan madhab. Melu derek sami nawa apa, sebab sakbare Kanjeng Nabi onone meng derek karo derek. Mula pangkat ahli sunnah jenenge tabi' pendek penderek penderek bar ngono ya tetep tabi' tapi pendereke penderek pendereke pendereke duwe meneh tabi' pendereke pendereke pendek penderek tekan gini dhewe pendereke pendereke pendereke pendereke pendereke mulo ora cerek cerewet kare wong eno ora sing ora cerewet luke sebab tabi' ngono ora wis ora cerewet kok ngon yai ini ora nek takok. Nanti saya ingin saya dalilin apa ini saya ingin ngomongin ini tapi tapi merana di takut dalil apa lagi yang merana ini yang terjadi makanya kita ini akhir-akhir ini menghadapi situasi yang sangat krusial nih cara cah sekolah apa krusial sangat penting sangat pokok sebab apa kita ini ngadepi wong sih memang jalurnya ini beda jalurnya seji. Jadi ini ada dua jalur memang nih. Sisi jalur anyar potong kompas dari najet. Sisi memang jalur awal teko Kanjeng Nabi. Jalur yang awal NU nggih. Niku tabe tengene Kyai Hasyim wis sembuh sapa ae. Bahkan Kyai Hasyim mriki nggih tabe kali Kyai Hasyim Asy'ari. Kecuali Hasyim Joyadi Kusuma mungkin. Mereka betul Islam. Tapi dohiran wabatinan tapi kali Kiai Asy'ari Kiai Khalil zaman Kiai Hasyim ini oleh tapi kali Kiai Khalil itu betul kebayang. Dipun ceriosaken Kiai Hasyim ini waktu mondok teng Bangkalan betul tahu ngaji. Ben Kyai Hasyim ini ajeng ngaji dikongkon nimbo kali Kyai Hasyim nimbo si ajeng melu ngaji mantun nimbo wallahu a'lam bis sawab wajeng ngaji kongkon ngapek kayu mantun ngapek kayu ajeng ngaji wallahu a'lam bis sawab lupo bayangaken lah begitu nikah sesuk nih anakmu wis telung dino ya anu telung dino kore ini Kyai Wahid niku lagi umur 33 dinten dibeto teng daleme Kyai Khalil niku mboten nangsa mlebu teng omah digele teng pelataran omah kudanan sedina selengi Iku kira-kira nek santri sakni iki kiai gendeng. Ngono iki. Nek mungkin nggih apa meneh kok dalam teori-teori yang bukan tradisi NU, oh iki iso pelanggaran HAM. Tapi prinsip tabe' dipegang sama Kiai Hasyim. Kenapa? Zahir memperlakukan sesuatu, batin menghubungkan koneksi ini kali Gusti Allah. Delok guru niku penghubung teng Gusti Allah, wasilah. Secara zahir mengakui kitab musalsal ngambung tangan barang niku. Sing kadang saat ini niku ana bocah ngambung tangan kiai niku ngambung tangane dhewe. Karena dipikir ngambung tangan itu penghormatan. Boten. Nyium tangan kiai itu bukan penghormatan. Itu adalah ono kitab, kitab musalsal niku. Jadi awak jadi ngambung tangane gurune ngambung tekan sahabat niku ngambung tangane Kanjeng Nabi Sayyidina Ali niku ono kitab. Lah, zahiran wa batinan dilakoni, tapi sing paling repot menghubungkan koneksi hati dengan guru ben padha dadi gitu. Lah mula begitu wis ra ono suudzon antarane Kiai Hasyim karo Kiai Khalil, program batine padha. Nalar zahir, nalar abror ilang, sing mlebu nalar mukor, mukor Rabbi. Begitu bila nggih karo gurune matuk tek ngoten niku, program hardis sama flash disk sama ilmune syar'in. Iki ilmune syar'in tanpa suudzon langsung klek pindah gon. Lah itu menandakan bahwa ngira bahwa kita ini bejo nderek para ulama sing terhubung kali koneksi-koneksi uluhiyah yang di situ tercermin dari apa? Dari innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Klek ngoten iki. Lha mula kaya ngene-ngene iki ana ne ming garene NU. Sing nang pundi? Ana wong terus khol teko ngene iki garene NU gak ono. Entuk lungguh ya alhamdulillah, ora entuk lungguh ya sakarepe. Oleh mangan ya syukur, oleh mangan ya nggowo dhewe iki kadhe ngene gak ono. Bahkan kadang teko malah nggowo. Niku napa prinsip tabi'. Prinsip ittiba'. Prinsip ittiba' niku, prinsip derek. Sayyidina Abu Bakar itu kalau enggak punya prinsip tabi', futuhnya enggak terbuka. Lha saiki wong konglomerat, ora Nabi niku mboten tiyang sugih. Konglomerat paling kaya, tapi karena tabi', gelem nuntun untone Kanjeng Nabi itu kan meruntuhkan harga diri tertinggi orang kaya dan terpandang. Oh, nuntun-nuntun. Sampeyan bayangno nuntun-nuntun itu pegaweane babu. Lha niku iki niku wis ilang sekat zahire, ikine online. Sunan Kalijaga niku rajane brandal. Wis ora iwake ra enak lah jare wong saiki. Lha kalau Sunan Kalijaga Sunan Bonang iki dikon nunggoni teken coba. Sing teken niki ra ono sing nunggoni lho, ra ono sing nyolong. Lir kadya banser. Contoh. Kang, melu aku ngaji. Teng ndi, Kyai? Ning Ambarawa. Lah terus tugas kula napa? Ya sing pokoke ning kono ono maling, ono berandal, aku nek ra mbok tak mbok ra mbok kancani ra tutuk aku kok. Nggih. Akhirnya tengah-tengah dalan teng jambu pencak kali berada. Niku le cerita niku ora nontekne. Wah, mau berarti wae aku. Nes mlayu kowe. Wah, maune ra ono aku yo Gus Mamut tak sito ngaji. Wah, wah ya ampun tenan. Niku le cerita gedhe. Nek misale Kang Banser klambi ngene terus kon ngetutno napa? Aku kok nek munggah kan sendalku iki madhep rene. Lalu supaya aku pindah lebih sedap nori ini, ikulah penggawaan ramati gagal. Orang perlu banser mau niso yang ngoten iki. Kira-kira banser kok dikei tugas ngoten niku, ora bakal cerita. Wah, ora berguna temen. Ngetutno ngaji mung maling sendal. Lha ora cocok. Lah Sunan Kalijaga niku rajane brandal coba. Gelut niku ora tau kalah. Carane kok terus kon mateni wong sak kampung lho, 2 jam tek saking kuwate Sunan Kalijaga. Lho ngono kok kok ngono nggone tekeni lho sing tekeni ora ana sing nyunggoni, ya rene sing nyolong. Iki lak penghancuran napa? Penghancuran sesuatu yang bersifat zahir. Ternunggoni tekeni ku penggaweane kawula, duduk benda bendoro. Sayyidina Umar itu kan gelut ora ana sing iso ngalahno. Sopo sing tahu tu kurungu cerita gelut saya di nomor kalah tengpundi wong-wong nang rata umbuyu kok wong alisi ini sambung saya di nomor kurang-kurang ceritanya Umar bin Khattab kok gelut kalah wong singa dibanting kok mula juluannya singa padang pasir kali saya di Hamzah ini soal singa dibanting padahal singa teng Arab ini terkenal namanya pun Haidar. Haidar niku mboten Asad. Asad niku singa tapi rada cilik. Tapi nek Haidar niku raja singa. Nek mriki raja singa malah penyakit niku. Oh, pokoke singa gedhe lah niku. Singa jumbo. Lah iki ngoten gambar. Lah niku kalah. Sayyidina Umar. Ora tau guyu, maca Quran medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rai song lagok no saking keras sih saya Sayyidina Umar. Setan kerumu melayu. Sayyidina Umar. Lo ini adalah uang linuwe dalam urusan keberanian. Malaikat Munkar Nakir wedi yo karo. Lo Sayyidina Ali kan nagar uang kok galak ingin ini kira nek mati takoni Malaikat Munkar Nakir jawab lo opo. Milo setan ini Sayyidina Umar kuburannya dikuping karo Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Salam. Sopo iki? Munkar Nakir ya Umar. Ono apa? Ya centang letak apa? Amar robuka. Ya Allah, nang apa meneh ampun niku mawon lu mesti cita iki. Kene iki lha sing dinali. Lho, koyo ngono kok iso nurut karo nabi sing ora tau gelut iki. Itu kan karena koneksine rono, mulane akhire sapa sing iso ngalahno Sayyidina Umar wong rek iki ne langsung pulsane terhubung karo ana. Ya mulo wong ini kene ne terhubung karo ana. Lah kok cilik medeni wong. Napa saiki wong kok senjata gedhe? Karena wong ora wedi. Sebab koneksi kene ne mati. Wong iki nek koneksi kene ne urip. Niku wong wis mengkeret kok. Lah saiki medene wong niku ngangge sesuatu yang bersifat zahir. Mula Quran iso nggo medene wong saiki. Wafir musyrik. Jadi akhirnya senjata-senjata besar yang turun akhirnya kebaikan iki murni urusan donya. Wis ora ono yang terhubung karo ora kek. Ngono tok mbiyen kan ngono kiai niku. Sing muni niku mboten ngrikine. Sing muni niku yu'minu nabil ghaib dadi urung tekan Qur'ane niku wong wis kik ngono bisa. Lha saiki wong penghubunge ra ono, ya Samsone ditokno. Hadi mlo musyrik, kafir, bin'a, gede-gede ra wong. Laler ning bathuk iku dene dingenekne wae ilang, tapi ben ketok gagah metu Samsone. Ya akhirnya lalere mabur bathuke kroak. Lah ini maka terjadi belahan-belahan dalam kehidupan masyarakat yang luar biasa. Konslet-konslet fisik tidak bisa dihindari sampai hari ini. Kaya iso dihindari. Kita enggak kebayang. Lah ini mulai di musim kampanye ini tadi kulo mboten kebayang. Terlihat betul kalau orang hati ini mati ketok. Sampai iso bayang no. Hari-hari ini heboh. ini wong ini nanti ini mati ini. Tiba-tiba berpidato. Dia orang hebat, salah satu tokoh nasional. Sing dikarep nopo ya kula ora ngerti. Dia mengatakan bahwa ini ngasih umat Islam ini kalah dalam pemilu kali ini. Kita enggak tahu apakah 2024 itu Islam masih ada atau tidak di Indo. Iki kira-kira sing dimaksud iki sapa? Nek umat Islam ngasih kalah dalam pemilu, prosoku papat-papat iki Islam. Kulo mboten kebayang iki kira-kira sing diomongne iki sapa? Kok sampai kalau umat Islam itu kalah, maka saya tidak bisa menjamin apakah 2024 itu Islam masih ada atau tidak di Indo. Maksudnya sopo? Wong papat-papat tinggi Islam kabeh. Pak Jokowi yo Islam, Yai Ma'ruf Amin nopo meneh ro Islam. Pak Prabowo yo Islam, Pak Sandi bahkan santri milenial. Hasil ijtima' ulama. Lho kira-kira digarap iki sopo? Jadi yang ada adalah tataran fisik mungkin. Nah, mungkin nih salah satu capres itu kalah, dia tidak mendapatkan kedudukan. Mungkin kalau itu bisa kita pahami. Tapi nih menggunakan kalimat nih wong Islam kalah, iki ndak keterima akal. Iki jelas wong iki zahirnya hidup, hati nih mati, tidak terkoneksi kali Gusti Allah. Nah, ini hilang. Lha sing iki sapa sing dilokno sing ora Islam iku sing sapa kira-kira? Lho. Kira-kira sing sapa? Apa krana ana cerita Presiden Jokowi iki PKI ora ngerti aku. Atau krana ana cerita Pak Prabowo iki joget di hari Natal, ya ora ngerti. Iki kalimat iki dienggo sapa? Nek iso Pak polisi menyelidiki. Karena ini membingungkan, kulo sampai mumet ditabayuni wong sak Indonesia. Iki karepe apa iki? Apa iki ana mabli majul ngono ku ora to kulo. Iki mukhotobi iki sapa? Kira-kira. Lho iki takon wong iki pidato bahwa hari ini kita menghadapi situasi yang sangat genting. Kalau sampai umat Islam itu kalah, maka saya tidak tahu lagi, sambil menangis, apakah tahun 2024 Islam masih ada di Indonesia. Iki lak prosoku lho wong isine mati lho. Padha karo bocah golek nomor diunekno mus. Musyrik niku wong mesti wis atine mati. Wong golek nomor lho kok diunekne musyrik, padahal golek nomor iku ning wit gedhe ning kubu. Kuburan padahal iki kan bocah bener. Ya bocah bener nek golek nomor niku nang wit gedhe nang kuburan. Bocah pinter. Nek bocah ndablek niku golek nomor nang imaman, Mas. Mas lha itu bocah ndablek tenan iki. bocah pinter yo iki ra yo. Iki kita ndak masuk akal dinten iki. Ini menungso-menungso sing atine mati kan nanti ndak terkoneksi. Coba Yai Said Aqil, pemimpin Nahdlatul Ulama, ulama kiai ngono sing ngunekno dajjal. Lho kita ini kan gak kebayang sing ngunekno itu tukang servis radio. Coba lagi rawat wakal tadi ini tanda ya Allah. Lho ternyata prinsip ittiba yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama iki mandi seiring dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Rado pedot lu ngono yo untung yen wong sing model kaya ngene iki damel jamai jamaiyah sehingga semua bisa diikat sesuai dengan prinsip la islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi tha'atin la tha'ata illa bi tha'atillah. Iki untungin apa sing gawe lembaga Coba kalau itu tidak terjamiahkan sing koyo ngene, ndak kebayang. Buktine napa? Ahli sunnah wal jamaah yang tidak terjamiahkan di Timur Tengah jebol kabeh. Untung ning kene iki ngempel. Ngoten lho. Untung iki ngempel. Cara ulama ini isih iso nglumpukke kaya ngoten niku. Nggih ta? Nek cara guyonane santri ini ulama ini makrifat lah. Nanti ini saya urip ulama ini makrifat. Soal isih ngalami pendidikan pesantren sing kaya ngeten iki dengan sistem yakshal, yakshallah innama yakshallah min ibadihil. Ulama isih ngalami pendidikan yakshallah, ada wong tuwa dikeplaki, ditonyo ndase tapuk bunbunane sing ngalami. Sementara seiring waktu ada sistem pendidikan keulamaan meninggalkan prinsip yakshallah kan ono sanding kini ki model anyar pesantren kilat cara cepat membaca Quran hebat, 3 jam bisa baca Quran, 4 seminggu bisa baca kitab kuning. Iku ora mbadi iki kira-kira iku hasilnya apa? Hasilnya apa kira-kira? Karena dulu perkenalan itu dari Cisno Gurugronya kalau di Indonesia, kalau di Arab dari Hemper Lauren sama Allen, Allen yang menghasilkan sebuah doktrin besar yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itu sekiranya piye? Sementara ibu-ibu ini loh, ya. Ibu-ibu belajar muni Allah di Lungguhno, ngasih ben selapan teko. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wis telung tahun ini saya muntah ini ya Allah coba. Iku cara bokong wis ngapal dengkul wis lindu lagi metu Allah, ya Allah, ya Allah. Lho saiki ono cara cepat dan kilat iki. Iki hasilnya apa? Hasilnya apa? Karena mesti nek tanpa yakshallah ulama ini minakiro. Wis bisa dipastikan niku. Lah nek ulama nakiro nek dipaksa dadi mubtada kan masalah. Wong mubtada iki ra oleh nakiro lamun ora kepaksa nakiro khabari mukot. Mukot dah percaya gua. Lho kan iki persis dari situasi ini. Percaya gua. Lagi ya, percaya gua. Sementara pada saat yang sama ada prinsip yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ ada prinsip yakhsyallahu innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Lah nek akhir lah dadi yakhsyallahu terusan. Sing wedi malah Gusti Allah. Rafa niku sederhana akhire. Nggih ta? Idhamma. Dhammah kuat ning dhuwur kempel utuh wawu alif jejeg subutun nun keseimbangan ini hebat kadang luar itu gak bisa mencerna kok iso lirof imin hadhammatun wawu alif kada kanun nun sabitun lamun khadir ini bikin ini nyerna piye ini betul gajok uang iya isa ini pakalin tek dan mikir kudur ini wisuli rofi min hagamatun wawu ahlim kata kanunun sabitun namun hadu wadhamu fismin mufrodin ka ahmadun wajam itaksirin ka ja'al ah dudulu mulu wong ini dhamah kuat kempel pemikiran ngadepi jamak taksir ya ho di depi isi mufrod ya di depi dan ini dhamah ya kuat mungkin isi roto iso ngiwonengen dalam hal jamak taksir dalam hal isi mufrod ning geblek nek petuk jamak muannas mboten salim. Lha niku mulo akhir ya wis. Situasi itu ditinggalkan kembali ke sistem dasar, sistem yang namanya perubahan dasar. Nopo tadi i'rab taghyiru akhiril kalim tadilun awlafdhon li amilin oleh perubahan apapun iku tergantung amil sing mle sing mlebu lah dina iki kok ya ngoten niku ketoke tergantung amil pokoke. Oh ini gitu, ini kadang. Nah kita ini sih lengkap, kita ini masih lengkap mendapatkan sistem pendidikan dasar sih kembang. Ini sih utuh. Ini sih saya utuh. Ini yang berat pada ahli sunnah wal jamaah. Ini sih utuh. Lalu mulusan ini kita NOI abot. Kenapa nanggung beban peradaban dunia ini dari kare awak dhewe. Sing isih cekelan ilmu ati, sing isih cekelan ilmu awak, sing isih cekelan ilmu akal, hingga dhewe abot. Tapi ning kene dados, ngoten lho. Sistem itu jadi la islama illa bi quwatin niku dados, wala quwata illa bi jama'atin niku dados, wala imarata illa bi ta'a wala wala jamaah illa bi imaratin dadi ono pengurus-pengurus wala imarata illa bi taatin dadi dohiran wa batinan la taata illa bi taatin dadi. Lha iki iku dadi kenapa dibimbing kali para wali kepiyen yang membawa ke sini dan tidak terputus saking Kiai Hasyim, tenggene Kiai Khalil, Kiai Saleh, tenggene Kiai Asy'ari, tenggene Kiai Khairon Tombak Gareng, tenggene Mbah Abdul Wahid Boy Solotiko, tenggene Mbah Abdul Halim Boyolali, tenggene Mbah Sufyan, tenggene Mbah Jabar Tuban, tenggene Mbah Abdul Rahman Sambulasem, tenggene Mbah Abdul Halim Benowo, tenggene Mbah Cokrodaya Sunan Geseng, tenggene Mbah Sunan Kalijogo. Utuh nih kabeh niku berada di tengah masyarakat rakat tenggen Sunan Bonang, tenggen Ngampel, tenggen Mbah Ibrahim, tenggen Syekh Jumatil Kubro, tenggen Syekh Muhammad, tenggen Syekh Ahmad Jalaluddin, tenggen Syekh Abdul Malik, tenggen Syekh Alawi Amil Faqih, tenggen Syekh Ahmad Sofiq Mirbat, tenggen Syekh Ali Khalil Qosam, tenggen Syekh Ali, tenggen Syekh Muhammad, tenggen Syekh Ali, tenggen Syekh Ahmad Al Muhajir, tenggen Syekh Isa, tenggen Syekh Ubaidillah, tenggen Syekh Muhammad, tenggen Syekh Ali Uraidi, tenggen Syekh Ahmad Jafar, tenggen Syekh Jafar Sodiq, tenggen Syekh Bakir, tenggen Syekh Ali Zainal Abidin, tenggen Syekh Hasan Husain, tenggen Sayyidina Ali, dan ini sing langsung teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki ada NU. Buktine nopo? Wong NU ini udah ulang suro, ini si urung bani mantu ini kan saking ngugemi dawuhe para sepuh. Wong Jawa ini nek muni ulang suro, rawani mantu. Dikawin mungkin mantun soalnya suro ini buntutnya ulan asu asuro lah asuro ini ku terbunuhnya cucu Rasulullah Sayyidina Hasan Husain terbunuh tanggal 10 asuro mula wong sak donya zaman semua dan berduka ini ulan suro ini ku boten man mantu tekan meriki santunan anak yatim bubur abangku putih teng Jogja muter beteng mboten omong maksudnya ini ulan duka ojo kokean omong teng Solo muter ngetut no kebu Kiai Slamet ulan duka ojo kokean dan sampai sing kono muter ini sih dicekel kali poro ulama sing akhirnya dilokno kali Kiai Tunggul Wulung niku namine Abdullah wong Islam sing kere rawani melarat melulon Londo nulis Sabdo Palon Noyo Genggong nulis serat Gandulun Jodarmo Gandul beri huruf itu kebayang lirik terus para wali ini ngulang ekstrim ekstrim mulane santri ini buatan patek model kaya Arab ini buatan patio ini yang terpersoalan ini tak dilunut nih santri ini penampilannya kan beda dewi ini kita merikin ini ketunan sarungnya ketok separuh kan bitakwa ini beda ini kan Wahabi, Salafi itu simbol-simbol soalnya apa? Santri ini dia ngerain itu lu ngoneng Arab kali para wali ini sehingga Islam niku dibetong bijinya di sini, budayanya rotok ketinggalan. Sebab biyen begitu santri niku mlebu Islam ora entuk lunga haji, sebab kuatir konslet. Teng mriki ra entuk nyembah watu, tekan Mekah ku nang kuatir weruh Ka'bah, lah kok padha watune ngono kan angel. Teng mriki mboten entuk njikok banyu jlumprit. Teng wono sapa? Lah tekan kene kok padha wae banyu zam-zam. Teng kene mboten entuk ngangge linggayoni, kuatir petuk Jabal Rahmah tuku watu. Kene ra entuk perjalanan suci topo nganggo kain selempang kuning, engko nang tekan kono kok kaget perlu kain ihram selempang putih. Teng mriki nek ampun rampung upak rampung perjalanan suci niku digundul, kuatir petuk tahalul niku yo kaget. Penyembahan hewan kurban pasca ritual khawatir tengri kok bar wukuf meleun khawatir gue kekekir mulu raulah mulu akhirnya buktinya ada tengri kiri ku poro wali bien ngongkon sholat di masjidnya masing-masing ping petang puluh siji niku podo karo lungo ha haji mulu wong Jawa kata sing kepingin lagi haji cukup teng Gunung Merapi, sebab teng Merapi wonten masjidipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir antawen Syekh Jumadil Kubro. Lah ngoten niku ya ana teng NU. Termasuk teng Gunung Bawakaraeng tidak bu ana wong lunga haji munggah Gunung Bawakaraeng, sebab teng mriku wonten Datuk Riban, Riban dan muridipun Sunan Ampel. Lho, ngono iki. Lho, sing ngono-ngono iki sik tiba awak dhewe. Sementara sing liyane wis anggar krungu, lho Mus. Musyrik. Sasampunipun napa? Kanjeng Nabi dipun wulang mengenang sejarah besar Nabi Ibrahim, dipun wajibaken ibadah haji, Nabi Muhammad ndongakno Nabi Ibrahim dituntun lewat sholat. Ini aku sampai sedino ping limo. Ngono iku awak dhewe yo isih ora tau lali karo wong sing bubak alas kampung. Tetep dilakukan peringatan kampung. Teng mriko ngubah Ka'bah. Minimal nek ora duwe kampung ngubah keris. Ora duwe keris ngubah awak atus setahun pisan ulan suluhi. Masih ada. Wis karek ngono isih karek nang ngene dhewe. Makanya begitu kuingi ini konslet abot tabrakan dalam situasi kayak ngeten niku para ulama niku istikharah iki jalan keluar iki piye kong ini wis tahu peristiwa seperti ini sudah pernah terjadi bahkan lebih parah yang itu menyebabkan Islam dugi Indonesia. Islam dugi Indonesia pancen diinginakan kali keluargane Kanjeng Nabi. Jadi Islam niku dugi mriki niku sing ngersake niku Gusti Allah, sing ngersake niku ya putu-putune Kanjeng Nabi, sebab di sana kacaunya luar biasa. Ora umum niku wong putu Nabi kok dipateni niku wis ora umum to niku. Wis ora umum iki rasane dadi dibayangno. Putune Nabi nang sirahe niku bal-balan niku wis ora umum. Coba aman bayangno dintei lek ra umum tadi. Mila terus akhirnya Sayyid Ali Zainal Abidin dalam situasi konflik di putra Sayyid Bakir. Sayyid Bakir di putra Sayyid Ja'far Shadiq dalam situasi kalut pengin metu saking jazirah riko. Lah kok iso alhamdulillah dipun kabulaken anak putu nidugi endo. Nih pengin medal Sayyid Ja'far Shadiq lu mau ning kono pengin mule. Wong sambat kok karo mbah ne piyambak. Sambate niku lah ya wingi iki dalam situasi kita baca wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niku lah sambate Sayyid Ja'far Shadiq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad أجل للظالمين للظالمين فأخرجنا من بينهم سالمين وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashili bolim bita. Lu sampean bayang wong dolim karo wong dolim. Wa akhrijna min bainihim. Stok nang mawon king zaman koyo ngene medal. Mula Sayyid Ali Uruddin ngado di putra Sayyid Muhammad ngado. Wah anak putune sing kula sebataken niku wau niku dugi mriki ketemu bangsa sini dikelola dengan cara sini dadi sementara sampai tadi NU sebab merbune para wali NU meneruskan perjuangan para wali tadi. Lah sing ning kono mbuh piye critane detail duel katung sampai muncul satu apa satu daulah besar namanya Turki Utsmani dilindungi kabeh ning kono ning Arab alhamdulillah. Cuman terus Turki Utsmani dikhianati kali Saudi Arabia. Sampai akhirnya jebol kabeh. Sebab begitu bar diambil alih Aramco berdiri minyak terbesar di Timur Tengah di Gowa Melayu Amerika dipakai menghantam kembali kaum muslimin begitu jebol kabeh mulo bayangno male tau daulah sebab biyen wis tau enak urip bareng tau daulah ben rada keren munine khilaf terus kenemenen yo ono sing gawe gendera nabi nulis dhewe barang niku wis kenemenen. Wis termasuk wulu niku. Niku rombongane sing 2024 kaum muslimin kalah niku. Islam ilang aku rombongane ngoten-ngoten wis wong wulu kabeh. Tadi pengiran niku wis ora connecting. Karek duwe peraturane Gusti Allah lho. Duwe aturane pengirane ora nyantol ning kene. Pengiran diatur terus teh. Ngono lho. Nah iki niki niki. Carane Gusmus ya. Gusti Allah diomong-omong ke ini Gusti Allah ini dirah roh dan ini nah milo begitu muncul kekacauan lahir ono Hizbut Tahrir teng Palestine lahir Ikhwanul Muslimin teng Mesir begitu kono ngerti ternyata wong-wong ini raiso dadi siji karo Mesir raiso dadi siji karo Filistin mulai Hizbut Tahrir dikongkon lungo seko Filistin Ikhwanul Muslimin dikon lungo saka Mesir soale napa ilmu diniae ora iso gathukke menungso karo bangsane. Sing teng Afghanistan dadi Taliban dadi napa? Yo ora gathuk. Lah sing mriki gathuk. Lah kepengin rene sakniki ku critane ngoten. Setelah mereka tidak punya lagi tanah air provokasi. Lah jenenge wong kepengin duwe, lah duweane niku teke wong supaya diculno kan dialok-alok. Oke. Tuku kerudung kepengin kok apik ra duweke ra cukup ya mesti dilokno mbok ping 50 tetep dilokno. Halah kerudung kok ngene kok 5000 bubu. 10000 ya. Halah ngene kok padha meneh tambah 3000. Begitu wis elek-elek terus diculno ya tetep dituku wong panjene ben dikekno kok. Terus mangke dibeto lunga pertemuan pengajian daluni. Iki wis biasa ngoten niku. Sampeyan pengen wedhus lho nuku niku mesti dilono ping 50 ngoten. Ala ulune kudisen. Ala cenggote, apa meneh ala sungune. Apa eneh. Lah itulah yang terjadi penghancuran prinsip-prinsip dasar kepatuhan kepada pemimpin. Lah iki mulo iki imaroh iki diwajar tentekan dinten iki di negeri manapun. Untuk apa? Ngambil sikap masyarakat tanpa pemimpin untuk diterima menjadi jamiah baru. Lah begitu kira ono mazhab ra ono Islam padha kabeh. Enak mari kita beruhuwah. Mari kita bersama opo mazhab opo jamiah itu hanya membuat kaum muslimin terkotak-kotak. Nikilah prinsip ati Allah wa atiur Rasul insya Allah wong sak donya sepakat. Tapi begitu prinsip ini dijalankan, begitu weruh kekuasaan, dia mulai berbicara tentang ulil amri. Begitu ulil amri geblek sing ukhuwah niku wau sing ati Allah wa ati Rasul ora dinggo sebab ulil amrinya mingkum kumede ede dhewe. Lah ya wis wong gedeng mangan apu ya niki. Nek tesih ukhuwah niku sik kabeh dijak ayo ayo ukhuwah bersaudara kabeh muslim padha kunut ra kunut padha wis saiki ngene itu kan usum sakniki. Nek dirungono indah nyaman inilah citra masa depan Islam penuh ukhuwah, tidak lagi terkotak-kotak dalam madhab, tidak lagi terkotak-kotak dalam imam fakih. Imam enak dirungono. Oh enak niku. Mboten umum enake. Niku padha karo wong mumet mikir gawe dodol, dijak gawe dodol. Wah enak iki gek bahan tok. Niku padahal situasine wis dodol wis ta. Wis dadi wong wis digawe mbiyen. Begitu kene ra dadi, dodol sing wis dadi disiram karo beras sing ra dadi niku ya konslet. Terus dilokno. Iki apa iki? Bid'ah iki bid'ah lho. Iki mbiyen ora ono, Qur'ane ra ono wong ngene iki dodol iki ra ono. Tahlil ning Qur'ane ra ono. Ya ra ono wong tahlil kok ono ning Qur'an. Yasinan iki ra ono ning Qur'an, ono ning Yasin. Tahlil onone waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil imani onone neng kono kula dugi mriki onone ya teh anget nggih lho lha apa sampean lho cekli ya Allah banser lho ngono lho ya Allah kram nih biasanya banser ini mungkin sore wis tak kenal panas tak kenal hujan iku mau mesti kudanan gitu ya yes muka-muka seko dengkul sing loro sebab joko pengajian seko niku tukul tulang sumsum metu anak oleh kolehah kok muka elu banser ngos awak seluruh anasirnya ngaji ngadek ngene kok begitu mulai gawe anak lah anak dari anasir pengaji pengajian ini anak yang mesti soleh jadi gila ya kita ini berada dalam tahapan itu hari ini mulut ya wajar begitu rukum ini dedewe kotor penake ra umum iki padha niki teh anget iki nek kula teko iki wis barange wis dadi wis teh anget kula gak usah takok kula ngerti niki mesti asale banyu sumur tapi nek wong bento mesti golek teh anget ning jero sumur ora ana wong teh anget ning jero sumur lho ngeten iki lho prinsip-prinsip belakang iki. Ini yang terjadi hari ini mulu diwajar elek iki elek iki elek kiai elek untuk apa? Keluar dari kepemimpinan sementara pada saat yang sama pemimpin ini disiapno pemimpin anyar mbuh sapa ngerti-ngerti ra gelem dipimpin kiai tukul kiai al alim al alama ngerti saanane donya jenenge Syaikhul Gugli kiai ne virtual coba akhirnya ini ora ono pemimpin ora ono wis wong tanpa diprano tanpa menungso ora ono pimpinane lho iki lho lho ngene iki akhire krasa napa kok nanti dingendikake 100 tahun di bawah pemimpinan orang zalim lebih berbahaya daripada sehari tanpa pemimpin lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin ini yang tadi. Nah, ini udah mula lah dia ini cek orang pedot ini digawe khol kok yang ngerti ini lah. Khol ini metode benar dewe ini tetap dua ilmu itiba yang akhirnya menyadarkan kita bahwa khol ini lah ilmu ini awak dewe ini ngerti sing sakmono akeh iki sebab anane ulama. Jadi itulah metode dasar yang luar biasa yang menyadarkan kita bahwa kita ini mendapatkan ilmu dengan jalur yang demikian panjang tapi pada etapenya para ulama ning ini radinggo langsung ngelompat rumangsane belajar Islam di eranya Rasulullah. Lho mulus saiki kathah model anyar lali pangkat pangkate iki sampean delok ayang ora gelem khol rumangsane murid langsung nggih Kanjeng Nabi. Sing nang kene biyen para wali wis kamak wis masalmu fi Taurat wa fil Injil kazarin wis kaya tanduran akhraja syat ahu fa azara wa staghlaba wa sama'ana suqi yujibu zurra al yaqin bihimul kufar. Ning sing ra gelem kene rumangsane langsung kepethuk Nabi karena bisa langsung membaca dari kitab-kitab yang langsung berasal dari sumber sing disiap ning kali Syaikhul Gugli. Akhirnya waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadai yabtahuna fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhi min ataris sujud. Itu yang sekarang lagi rame ngedel karena ngelompati kan doni mau tidak punya landasan pijak metodologis di mana secara sosiologi terhubung dengan ruang dan waktu. Lho mulo sak niki kata sing asari sujud dibahas malih atuh baru dibahas malih niku nggih asyidda walal kufar dibahas malih wis nang genti ku tambane mampu sampeyan betul. Kalau nasi gede lu aja cilik ini ya. Nge amma ba'du loh bon, muka dimai ngaji rambo lu dereng mulai ngaji niki niki dereng niki dereng kula dereng ngaji khol niki lagi miwiti perkoro yang hari ini begitu persoalannya sangat serius nih, lho kula niku dereng mulai ngaji, aja kuwatir, mungkin ngaji. Iki lha lagek muko dimah kula, gek proloh nih. Menghangatkan badan pian. Cara keringeten nih lagek mulai keringeten titik nih. Dereng mulai ngaji tenang mawon. Biasa mawon tenang dong. Kita niki jagongi tiyang seto. Jagongi kaya yase madene iki. Saman sesene wis dolak seneng to, ditunggoni apa urai seneng. Seneng sing ditinggoni suwe. Wong diparani wit kurma, diparani papah kurma wae seneng lho wong mati niku. Diparani kembang niku lho seneng, diparani napa banyu iku lho seneng. Paribasane diparani uyah wedhus iku lho seneng. Mati niku saking sepine kuburan. Dikancani wong mati lho dikancani kembang lho seneng. Wis ora pati bisik so. Lha opo meneh dikancani wong lungo sak menake mangan neh. Dulu lagi, iki saya cari calon ulama ini. Ibu mana itu lu boleh sampai tekan jam semene lu ngancani. Senengnya orang ngomong. Sampai sesuatu ngalami ini mati wis toh. Wis saya gitu lu, lu di kancani kembang aja seneng. Oh deh, deh. Ki, pegang. Oh, makanya ini masih sepuh. Ya kadang aku dungu ya barang. Mbak ya ya. Allah gitu lah. Lagi lah. Prinsip-prinsip dasar kaya ngeten niki ini hanya diajarkan oleh santri. Mula negarane anteng nek enten santri. Wong mati dikancani kuburan diparani. Lha masih wong kene nek marani kuburan bonang ya seneng karo tumban. Ziarah teng Cirebon seneng Cirebon soalnya ono makame Sunan Gunung Jati. Lah wong kene kon kebom Cirebon ya mboten wonten wong ono makame Sunan Gunung Jati. Tapi teroris iku dibuat piye carane ora duwe seneng karo lemah, mulo dardor-dardor wae. Wani wong ora duwe wedi karo makame wali kok. Ora duwe wedi makame kiai mulo teroris iku didono karo sistem sosialnya. Nek didono, didohaken. Oke, bon niki mawon ama Pak Jusi sampe tak terus nomane iki. Kawan-kawan wis, wong kula niki masyaallah. Sajane dalu niki niki kula mboten saged teng mriki. Tapi punyai Hasim lu pintere mboten umum. kula sampe ngerti tenan panjenengan wong punyai. Mboten kandha kula nek pengajian mriki niki. Dadi sing ngundang kula niku sinten? Bojo kula dhewe. Punya Hasyim niku langsung teng jukula ya rampung. Ya rampung sedina anger rong jam dielingno niku ya dinten iki wau ngaji. Matur selalu niku ngaji ning Ambarawa. Beh urusan pokoknya wis antar perempuan niku. Jukula. Wau tangleti. Mboten ngerokok kuwi mboten. Lha napa? Senene bojo kula. Kula niku ora ngerokok sing diseneni bojo kula niku. Aku mau turu karo asbak ngoten. Lha iki dadi kula dalu niki ngawasi ya Allah. Kula niku wis tang dina ora mboten turu lho. Niku wis turu ning dalan diuli-uli ngoten ora. Wi ngoten. Sik dadi kula niku ngeributi benerong jam niku bojo kula. Dadi aja dicontoh ngoten niku nggih. Nyai Hasyim genak-genik ini karena bujo kula nanti tengkri kono mboten tau metu kula dhewe bujo kula nggih mengke terus nek wis metu bujo kula terus kula digoleki bujo kula niku sing ngetop niku wah niki antar password niki apa ini. Nah ya Allah kula niku dadi kelingan kitab buku dulu jen lho nggih kula ajeng rabi niki ajeng rabi bujo kula niku kali yai kengen maca kitab buku dulu jen niku wonten jaro julun ila Umar bin Khattab. Apa ta iki rajulur tibake teng mriku niku kula tanglet Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku bojo. Nggih, padahal Abu Dzar niku ning cerewete ora umum niku bojone niku. Padahal Abu Dzar niku kepala suku panglima perang, gelut ora tau kalah sugih. Ning bojo siji cerewete mboten umum. Lah saiki ra apa Abu Dzar lha ya aku kurang apa dadi wong lanang ganteng sugih bojo siji kok cerewete ngene. Tenan tak tukar tambah. Lah sadurung kita tukar tambah ngoten niku lawinan loro lan wis 50 kan. Terus tak sowan nang Sayyidina Umar mesti ngerti carane menaklukkan wong wedok cerewet. Sowan nang dalam Sayyidina Umar ajeng curhat. Lho kok teng dalam Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel. Ternyata punya ati kok lagi ngomeli Sayyidina Umar. Ternyata nang diomeli punya ati kok Sayyidina Umar. Rampung iki terus assalamualaikum salam. Sapa itu? Abu Dzar ya Umar. Ana apa? Lah, mboten sida, ada mawon. Dene Abu Dzar niku ora ana sing dimedeni ning donya kecuali telu Allah Rasulullah karo garwane. Ben lali niku lha kula niku gagal entene bojo kula wis ngene. Pap. Pun mula-mula niku kadang ngaji niku lek sone ngadep kula kok banter. Mboten pati iso konsentrasi. Soale kula kelingan suarane bojo kula. Kene iki wae iki. Ya Allah, jadi iki. Iki tadi wis antar perempuan niku pancen tidak iso berkutik. Karena memang perempuan itu tiang negara. Berarti nasibnya dunia cari wong wedok. Wong lanang ora pati ngurusi. Lebih anak niku pejare mbok. Sangang wulan kok pejare mbok ning ngira weteng. 2 taun nyusoni. Bapak nitip anak 10 menit udud. Lha mula lha. Lha mula wong wedok niku digambarno teng Quran niku lak teges to nggih. Siji sawah, siji klam, klambi. Lho wong iki gagah apa ora apa jare klambine lho. Nek klambine elek ya ora pati gagah kok nganggo. Mula kula ya gagah wong klambi kula ya kaya ngoten niku. Lah maksude niku kula niku singone niku dadi niku gagah kene. Klambi niku wedo niku padha karo klambi. Wedo iki klambi apa sing nganggo ya gagah. Lha wedo iki sawah. Caurane nukulno. Gusti Allah lagi umpah ngono gawe. Wedok iki nggo nukulke sawah. Elek apine nukulane apa jare sawah iki tadi. Nek sawah iki kuru ya nukulane kuru, sawah iki lemu nukulane lho. lemu sawah kula lemu mboten lemu. Aduh kulane ya subur. Nggih, lemu sawahne kudu dibanyoni. Benteles, aja ngasih garing dipupuk. Mula sampeyan dadi wong lanang sawah niku dipupuk tekei banyu, mula wedok cekelono duwe aja kok diempet karo wong lanang. Sawah garing ya tandurane mlengkur ngene. Lha wedok cekeli duwe, ngene ta? Iku baru tukulane kok apik. Sawah niku nek wayahe ditanduri aja diobong. Wite mlungker. Begitu juga wong wedok nek pas ditandur aja diomeng, atine panas. Nek wong wedok atine panas dudu susu niku ya mboten sehat. Ibarat santen kepanasan blun, blundu diombe bayi ya ora sehat. Ya dadi bengek mulane ana tetek beng. Bengek kuwi. Kuwel muni Gusti Allah ya Allah. Indah lanang wedok. Sedih lho mula wong lanang iki ngerti carane banyoni sah. Sawah rene iku mulo wis pecel iki pondok niki saiki disuk kali bunyai anu sawah yang indah tangekno niku tukulane esuk lho per bupati wedok ngono to arep demo ya sungkan to to apolo polo desa kok wedok sing arep demo ya sungkan ngerti iki kok pacul metu terus wedok tau Pak ah ngutang murah enggak wis awah itu tuh adem enggak dari lagi sawah ini pun babun-babun ini semua kebukus doyo barokah kalau titip dungo mawon ini santri-santri sing ngaji kalau di dungo semua akali kuat petitungo dilingiling mawon ya Allah sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah iku donga diwaca bar subuh ping 100 nek wis hafal paling 10 menit engko insyaallah nek maca apa-apa ora nyantol tapi nek dibutuhke eling iku indah. Iki jenengane selawat nisian Bu biyen kok diarani selawat lali piye ora ngerti. Kula ngapalno niku donga niku, ngangge donga niku, kula cacak alfiyah 40 dino. Katam ning ora ngerti. Ngertine bar 5 taun ngerti. Nek hafal tepat. Nggih, nah niku rekamane mau digoleki sesuk. Kapan tuku sidine mriki sesuk iki digandakan. Ana rekaman donga niku Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan surah al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakum. Berkat istighfar Allah, berkat maulid Hasan. daging bagian itu. Mohon Haji Ahmad Wafid Sertia Atina Ika Banyur Mungkin juga sekian sakit menikmah Soal sakit alam dari pengokok Ikan Toto Sabto Toto Dan di market Allah SWT Amin Allah SWT Hadirin wal hadirat Rahimahullah. Kedua ucapan syukur wakilnya saudara Allah SWT Adi Jalan Hadirat Bersyukur milik ikhtidah Kedua pesantren putra-putri Abu Jidid Kota Bekan Ambarawa Sohon Bandari Puan Al-Mahfurlah Al-Mukarram Abah Ki Haji Haji Hadi Wabil Imbal Meriko Sakit Kalempahkan di Kancar Solat Cah Kati Meriko Setelah Banyak Dia Maturakan Panuan Tukatun Bajan Setelah Lan Mukumuni Bajanan Dosan Kuro Tan Sahirangan Wilujim Sohkan Hercet Sakit Kinabung Wantan Haflah Tasyakur Ustidam Pondok Pesantren Putra Putri Kota Bandar Ambarawa Ingkang Badai Tuju Pramilo Pradet Anjiro Sampun Paripurno Monggo Kita Bukasi Kasi Wasan Hamdallah Sarana Kepayuga Alhamdulillah Rabbil Alamin Ingkiki Kulurkan Kajiban Bos Mongkol Semun Angkut Sampai Kawin Kaki Kudu Kasan Penalung Wotet Kerintah Menikin Buat Akhir Ramadan Sehingga Seserapan Menggah-menggah Banyak Sekolah Allah Untuk sisa mudah bangsa ini Assalamualaikum kasih Wa'udahul muafiq ila abu abid darib Tumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.